lakukan. Walau ku tahu hati sedikit pun tak bisa dibohongi. Seakan teman yang kini ku rasa untuk mengalihkan semua yang ku rasakan sebenarnya sangat menyakitkan. Kini kau begitu tega, tak pedulikan apa yang kini telah aku rasa. Betapa salahnya ku percayakan semua padamu, tanpa sedikit ku tanamkan rasa curiga terhadapmu. Semua amarahku berikan pertanda dan sampaikan padanya kekecewaanku atas semua perlakuanmu. Oh, biarkan hujan mengalir deras dan ku mohon jangan biarkan berhenti. Berikan pertanda dan sampaikan padanya, luapkan semuanya buat dia merasakannya. Ku kecewa. Sampaikan padanya kekecewaanku atas semua perlakuanmu. Oh, biarkan hujan mengalir deras dan ku mohon jangan biarkan berhenti. Berikan pertanda dan sampaikan padanya, luapkan semuanya buat dia merasakannya. Ku kecewa.